Sa Timotius pasay le. Kebit betoi habanyo. Urang yang kenejir ke penilik jemaah, je mengharap saboh buat yang kebit meharga. Cidra urang yang jir ke penilik jemaah, urang yang hana mencupa. Purumohji sidra mantong, ik jitendra, bijaksana, dan tertib. Urang yang jitim terimonggap di rumohji, dan hasil dipuruno urang lain. Be urang pemabuk, atawa yang galak jimulo. Jilikut nibaknyan, urangnyan yang lemah lembut dan galak kedame. Dan urangnyan bek yang terpeng-peng. Urangnyan ditepu atur rumah tangga dengan jeroh. Dan carong dididik anak-anak ji beji taat dan hormat ke ji. Sebab munyo urangnyan hana carong diatur rumah tangga ji ke jeroh. Pakriban urangnyan hasil diatur jemaah Allah. Sidro penilik jemaah. Hanajut urang nyan ban ditamong Kristen. Sebab singoh urang nyan jut ke manyang ati laju kenong kutuk lagi iblis yuh maca ile. Urang nyan mesti nyang nanan get la masyarakat. Sebab menyohana lagi nyan. Urang nyan temaji hina legop. Dengan lagi nyan jih nyan hud lam perangkap iblis. Menancit dengan pembantu jemaah mesti urang nyan jeroh dan jujur. Kon urang yang terpempeng dan galak jijip anggu yang jai. Urang yang mesti nyangkong jimumat nibak ajaran Kristen. Yang benar ngon ati nurani yang glih nyangka kepegah lepota Allah. Bah ke urang yang teujo lebih ile. Dan menyoduh dekalon urang yang hana mencupa. Baru ke urang yang jir ke pembantu lam jemaah. Menancit dengan perumah awaknya. Mesti urang yang jeroh, kon urang yang galak di bapu suna. Urang yang mesti carong-carong, bak di badro dan jujur lam hai pemantong. Pembantu jemaah mesti sidro mantong purumoh geh. Urang yang mesti carong di atu anak-anak ji dan rumah tangga ji ngon jeroh. Urang-urang yang dibantu dengan get lam jemaah. Temaji hormat legop dan semakin jijut metutu ke hai iman ji uba almasih. Ulun mengharap, hana trip le ulun jak sawa gata. Bah pih menan, ulun tulis cit suratnya ke gata. Mangat menya ulun telat, gata jit tak tepe. Pakriban getanya mesti udib sebagai keluarga Allah. Nakuh jemaah Allah yang udib. Jemaahnya ke yang jit ke tameh. Tapi dong dan yang dukung ajaran yang betul ini ba Allah. Hana mesti dropi yang hasil jibantah. Padum narayu ji rahsia agama getanyo. Gopnyan kepelemah dro lam ruman manusia. Dan kepegah betul le roh pota Allah. Dan kekalon le dumna malaikat. Haba ni ba gopnyan jipu sampo lam kawan bangsa-bangsa. Dan gopnyan jimu iman bansi gom dunya. Dan terbeut lam ceruga.